معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan subuh yang berkah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya dari langit. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab Sifatul Qiyamah wal Jannati wan Nar, sifat hari kiamat, surga dan neraka. Bab yang kemarin sudah kita mulai, bab yang ke-16, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bunyi babnya, perumpamaan orang mukmin seperti pohon kurma. Hadis yang kedua di bawah bab ini nomor 7748. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Fa yaqulu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathani Muhammad ibn Ubayd al-Ghubari قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه، أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر رضي الله عنهما، وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي النخلة. حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini sebagaimana hadis sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada sahabat-sahabatnya, kabari saya atau beritahu saya tentang sebuah pohon, perumpamaannya seperti seorang mukmin. Inilah pertanyaan Nabi kepada para sahabatnya, tunjukkan atau beritahu saya sebuah pohon yang dia merupakan perumpamaan bagi orang yang beriman. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, hadis ini menunjukkan adanya tuntunan melempar pertanyaan, mengajukan pertanyaan untuk menguji pengetahuan dan juga untuk mementingkan sebuah urusan, menyatakan pentingnya sebuah urusan boleh dilakukan dengan mendahulunya menggunakan pertanyaan. Dan ini seringkali diterapkan di dalam Al-Quran untuk menetapkan sebuah urusan itu penting, maka Allah menanyakan yang nanti juga akan dijawab oleh Allah, seperti hari kiamat, ya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi Allah SWT ingin menekankan bahwa hari kiamat ini merupakan perkara yang penting dengan mendahului menggunakan pertanyaan. Dan Nabi juga demikian seringkali menjelaskan sebuah perkara yang sangat penting dengan mendahulunya menggunakan pertanyaan. Seperti contoh tentang tauhid, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan bahwa ia pernah diboncengi oleh Nabi di atas seekor keledai. Nabi yang menunggangi, kemudian Nabi meminta Mu'adz untuk menumpang, untuk menjadi penumpang, dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz, "Ya Mu'adz," padahal Mu'adz di belakangnya. Kendaraan yang dia gunakan adalah keledai, tunggangan yang kecil. Meskipun penumpang di belakang, tetapi tidak jauh dari penunggang. Ya. Bahkan mungkin langsung di belakang Nabi duduknya Mu'adz. Nabi SAW memanggil Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'abid?" Tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba? "Wa ma haqqul 'abidi 'alallah?" atau haqqul 'ibadi 'alallah? Dan apa yang merupakan hak hamba terhadap Allah? Lalu Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah terhadap hambanya agar hamba-hambanya mengibadatinya dan tidak menyekutukan dia dengan apapun juga. Ini wajibnya tauhid dan besarnya keutamaan tauhid. Untuk menjelaskan ini Nabi menggunakan pertanyaan. Dan di sini untuk menjelaskan betapa besarnya manfaat seorang yang beriman, nilai seorang yang beriman di dunia ini, betapa luasnya kebaikan yang muncul dari orang yang beriman, Nabi SAW berikan perumpamaan dengan pohon kurma. Ya. Tetapi dengan cara bertanya, dengan cara bertanya seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian faja'alal qawmu yadhkuruna syajaran min syajaril bawadi, kata Ibnu Umar, maka orang-orang yang bersama beliau ketika itu menyebut-nyebut pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Satu persatu disebutkan, pohon ini, Nabi menjawab tidak, pohon ini tidak, pohon itu tidak. Jadi mereka-mereka ini menjawab dengan pohon-pohon yang ada tumbuh di lembah-lembah, yang biasa tumbuh di lembah-lembah. Ternyata jawaban mereka semuanya tidak benar. Qala Ibn Umar, berkata Ibn Umar, wa ulqiya fi nafsi, lalu terbersit di dalam pikiranku, lewat atau disampaikan ke pikiranku, kata Ibnu Umar, au ru'iya. Ini ada dua lafaz, yang pertama ulqiya, yang kedua ru'iya. Ya. Perawi ragu apakah menggunakan kata ulqiya fi nafsi atau ru'iya fi nafsi. Perbedaannya, yang pertama ulqiya, yang kedua ru'iya. Inilah lafaz yang diragukan oleh perawi, padahal kedua kata tersebut maknanya sama. Jadi yang terfikirkan oleh Ibn Umar pohon kurma, sementara yang disebut-sebut sebagai jawaban oleh mereka-mereka adalah pohon-pohon yang ada tumbuh di lembah-lembah. وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة فجعلت أريد أن أقولها. Ketika saya memikirkan pohon kurma lalu hendak menjawabnya, faja'altu uridu an aqula, dan saya hendak menyampaikannya kepada Nabi, fa idza asnanul qaum, dan tiba-tiba saya merasa kecil sekali karena di situ ada orang tua-orang tua. Ada ayahnya Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada yang lain-lainnya dari sahabat-sahabat yang sudah tua-tua. Karena dia masih kecil, untuk berbicara di hadapan orang tua-tua kan sungkan. Ya, ini sudah manusiawi, apalagi orang-orang sekelompok masyarakat atau manusia yang hidup dengan etika, tentu sangat sungkan untuk berbicara di tengah-tengah orang yang sudah tua-tua. Ya. Apalagi mereka yang tua-tua ini sahabat-sahabat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abdullah bin Umar tidak jadi menyampaikan yang terbersit di pikirannya tentang dari pohon kurma tadi, ya. Faja'altu uridu an aqulaha fa idza asnanul qam. Asnan maksudnya usia yang tua. Ya. Walaupun di antara maknanya juga asnan ini gigi. Jadi sinnun ini satu kata yang dalam bahasa Arabnya lebih dari satu maknanya. Sinnun gigi. Gigi sinnun. Sinnun umur. Ya. Umur. Kam sinnuka, berapa usiamu atau umurmu? Jadi sinnun itu bisa berarti umur. Yang dimaksud dengan asnan maksudnya orang-orang yang sudah berumur. Di tengah-tengah mereka yang sedang berkumpul bersama Nabi SAW, Umar Ibnu Umar merasa bahwa dia tidak layak atau malu untuk menyampaikan yang terbersit di pikirannya tentang pohon kurma tadi. Fa'ahabu an atakallama, maka saya takut untuk berbicara. Dilihat ini ayahnya Abu Bakar, Utsman, di situ juga ada para yang tua-tua dari para sahabat. Yang penting semuanya jauh di atas usianya. Ya. Falamma sakatu, ketika tidak ada lagi yang menjawab, karena jawaban yang sudah disampaikan ternyata tidak benar, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW pun menjelaskan, hiyan nakhlah, dia adalah pohon kurma. Dia adalah pohon kurma. Ini jawaban, inilah jawaban yang benar dari Nabi SAW, padahal itu sudah ada di benak Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini hadis yang kedua, dan jelas sekali bahwa dalam hadis ini Nabi memberikan perumpamaan seorang yang beriman dengan pohon kurma, yang mana di riwayat yang pertama bahwa dia daun-daunnya tidak jatuh, la yaskutu waraquha, daunnya tidak jatuh, dan nanti akan ada bentuk-bentuk kelebihan dan keistimewaan pohon kurma di hadis-hadis berikutnya. Nomor 7049. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa ibn Abi Umar qala haddathana Sufyan ibn Uyainah an ibn Abi Najih an Mujahid qala صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فذكر بنحو حديثهما. Hadis ini masih hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Dimulai dengan pernyataan muridnya Abdullah bin Umar, yaitu Mujahid. Kata Mujahid, saya menemani Ibnu Umar menuju Madinah. Ini dalam sebuah perjalanan, ya, yang agak sedikit tidak biasa, yang tidak lumrah, yang diceritakan oleh Mujahid di sini adalah fama sami'tuhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haditsan wahidan. Dalam perjalanan itu, kata Mujahid, sang murid, saya tidak mendengar Abdullah bin Umar menyampaikan dari Nabi SAW sebuah hadis pun kecuali satu. Saya tidak mendengar Abdullah bin Umar menyampaikan dari Nabi kecuali satu hadis. Ya. Jadi dia yang biasanya itu lebih dari satu. Bahkan banyak sekali murid-muridnya mendapatkan hadis ketika mereka dalam perjalanan bersama Abdullah bin Umar. Tetapi yang tidak biasa kesempatan itu, di mana Abdullah bin Umar hanya menyampaikan kepada murid-muridnya dalam perjalanan itu satu hadis saja. Ya, satu hadis saja. Ini menunjukkan bahwa Mujahid agak sedikit merasa tidak puas. Ya. Karena ia ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya hadis-hadis Nabi SAW, namun dalam perjalanan itu hanya satu hadis, dan hadisnya adalah hadis yang kita pelajari sekarang ini. Dan hadis ini pun disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada penyebabnya. Tidak langsung serta-merta dia sampaikan hadis ini, tetapi ada penyebab hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar. Apa kata Mujahid? Qal, kata Ibnu Umar, kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, ya, kami suatu ketika bersama Nabi, fa'utiya bijammar. Maaf, tadi saya mengatakan Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini dengan disebabkan oleh sebuah perkara. Ternyata tidak, dia menyampaikan hadis ini, dan hadis ini muncul atau hadis ini disampaikan oleh Nabi karena ada kaitannya dengan kejadian di hadapannya. Kata Ibnu Umar, kami pernah duduk atau bersama Nabi SAW, fa'utiya bijummar. Tiba-tiba dihadapkan kepada Nabi SAW jummar. Jummar ini terjemahannya di sini adalah jantung pohon kurma. Ya, jantung pohon kurma, yaitu apa? Rumput, tahu rumput? Isi batangnya yang lunak itu putih. Ya, rumput. Bahasa apa itu, bahasa kita? Bahasa Indonesianya apa? Sama, ya. Di sini jantung pohon kurma, yang dimaksud jummar itu bagian atasnya yang nanti ada pelepahnya, itu dipotong, dibuka isinya, dibelah, kemudian yang jantung yang di dalam itu yang dihadapkan kepada Nabi SAW. Maka kata Nawawi, wa huwa bi dhammil jim wa tashdidil mim wa huwa alladhi yu'kalu min qalbin nakhli yakunu layyinan. Ya. Jummar ini adalah yang diambil dari jantung pohon kurma yang dia biasanya lunak. Ya. Biasanya lunak itu yang ada di batang pohon yang bagian atasnya, kalau di bawah jelas keras, sekeras batangnya. Yang di bagian atasnya biasa ada kelapa, kita ambil pohon kelapa itu di ujungnya sekali dipotong, kemudian nanti ada yang putih di dalam batangnya tersebut. Nah, itu yang ada pula di pohon kurma. Makanya kemarin kita menyamakan status pohon kurma dengan pohon kelapa, karena tidak susah untuk membedakannya dari duri atau ranting. Rantingnya juga fungsinya sama. Ranting pohon kurma juga digunakan sebagai sapu. Daunnya juga diperfungsikan oleh orang. Jadi sebagaimana rumputnya tadi, bagian jantung yang di ujung pohonnya itu dimakan, sebagaimana pohon kelapa, nah itu yang dinamakan dengan jummar. Jummar. Ya. Nah, ketika jummar itu dihidangkan kepada Nabi, dihidangkan kepada Nabi, maka Nabi SAW menyebutkan hadis ini, menyampaikan hadis ini, yaitu pohon ini perumpamaannya seperti seorang muslim. Ya, jadi sampai isi batangnya saja itu dimanfaatkan dan bahkan dimakan oleh manusia. Ya, jadi semuanya bermanfaat, semuanya memberikan manfaat kepada manusia. Dan ini perbedaan hadis ini dengan yang lainnya, bahwa Abdullah bin Umar menyebutkan sebab hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 7050. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار فذكر نحو حديثهم. حديث yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Berikutnya 7051. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. قال إبراهيم لعل مسلما قال وتؤتي أكلها وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر رضي الله عنهما فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر رضي الله عنه لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. Masih hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dibawakan oleh Imam Muslim, cuma di sini diriwayatkan dari Ibn Umar oleh muridnya yang lain. Kalau tadi Mujahid, kalau yang sekarang Nafi', ya, Nafi' maula Ibn Umar, ya. Yang pertama dari Abdullah Ibn Dinar, murid Ibn Umar. Yang kedua Mujahid, kemudian yang ketiga sekarang muridnya yang lain, yaitu Nafi' maula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Umar, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala akhbiruni bi syajaratin shibhi aw karrajulil muslim. Ya, beritahu saya tentang apa itu pohon yang serupa dengan seorang muslim. Shibhi dengan ka sama, ya. Shibhi serupa, ka seperti. Jadi ada diragukan oleh perawi apakah menggunakan lafaz shibhi, shibhir rajulil muslim atau kar rajulil muslim. Itu hanya perbedaannya. La yatahattu waraquha. La yatahattu sama dengan lafaz, sama maknanya dengan hadis pertama, yaitu la yaskutu, yatahatu yaskutu, yaitu berjatuhan, tidak berjatuhan daun-daunnya. Lalu qala Ibrahim, ini salah seorang perawi atau muridnya Ibnu muridnya Imam Muslim, ya. Muridnya Imam Muslim berkata, la'alla Musliman qal, kemungkinan Imam Muslim berkata, wa tu'ti ukulaha. Ini tambahan dalam riwayat yang disampaikan oleh murid Imam Muslim di sini, yaitu wa tu'ti ukulaha, dan dia memberikan buah-buahnya atau makanan-makanannya. Maksudnya buah kurma ini banyak, kemudian tidak putus-putus, ya, tidak putus-putus. Ini yang dimaksud dengan tu'ti ukulaha. Pohon itu di samping daunnya tidak jatuh, buahnya pun tidak ada putus-putusnya. Ya. Wa kadza wajadtu 'inda ghairi aidan. Tambahan yu'ti wa tu'ti ukulaha ini, kata Ibrahim, muridnya Imam Muslim, begitu juga saya dapatkan di sumber-sumber yang lain selain Muslim. Karena dia juga berguru dengan selain Muslim, dan lafaz ini wa tu'ti ukulaha ia dapatkan juga dari mereka. Wa tu'ti ukulaha. Kemudian wala tu'ti ukulaha kullahinin. Ini juga yang didapatkan oleh beliau. Ungkapan yang lain. Kalau tadi tampala, di sini pakailah. Yang dia didapatkan oleh Ibrahim dari Imam Muslim, tampala wa tu'ti ukulaha. Dan dia juga dapatkan wala tu'ti ukulaha kullahinin. Tu'tinya didahului oleh lah, tidak, ya, dan tidak ia memberi makanan atau buah-buahan setiap saat, ya, setiap saat. Nampaknya bertolak belakang dengan adanya huruf la, ya, nampaknya bertolak belakang dengan adanya huruf la. Yang satu riwayat yang pertama, dan dia memberikan buahnya, sementara yang kedua, dan dia tidak memberikan buahnya setiap waktu, ya. Ini tambahan dalam riwayat ini dari muridnya Imam Muslim, yaitu Ibrahim. Qala Ibnu Umar, ini lanjutan dari hadis. Berarti tadi itu kalau dalam bahasa Arabnya jumlah mu'taridah, di tengah-tengah, di antara dua satratain, mana-mana dua, ya. Kalau kita setelah ketika menerangkan sesuatu, lalu kita masukkan yang bukan itu ke dalamnya dengan dalam tulisan dengan dua tanda, apa tanda itu? Tanda kutip. Ya, maksudnya ini nih. Yang perkataan Ibrahim ini sebenarnya tidak masuk hadis. Dia Nabi SAW mengapa menanyakan, sebutkan kepada saya sebuah pohon seperti seorang Muslim yang tidak jatuh daunnya. Terhenti sampai di situ, kemudian dimasukkan yang lain, itu tambahan wa tu'ti ukulaha atau wala tu'ti ukulaha kullahin. Nah, kemudian setelah di antara dua tanda kutip itu dilanjutkan kembali, qala Ibnu Umar fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah, yang terbersit di pikiranku adalah pohon kurma. Wa ra'aitu Abu Bakr wa Umar la yatakallaman, dan saya melihat Abu Bakar dan Umar tidak menjawab. Ya, tidak menjawab, tidak berbicara. Fakarihtu an atakallam, dan saya takut atau khawatir untuk berbicara. Mereka saja yang tua-tua tidak berbicara, tidak tahu jawabannya. Ya. Apalagi saya. Sehingga jawaban yang ada di benaknya itu dia tidak sampaikan karena khawatir jawabannya keliru. Ayahnya saja dan Abu Bakar tidak memberi jawaban, berarti ini pertanyaan yang jawabannya susah. Padahal dia jawaban sudah ada di benaknya. Ya. Fakarihtu an atakallama wa aqula syai'an. Faqala Umar, ini setelah kejadian, ya. Berkata Umar kepada anaknya Ibnu Umar, لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. Andai engkau menyampaikan itu, menyebutkan jawaban itu, lebih baik itu dari itu lebih baik bagi saya daripada ini dan ini. Maksudnya setelah Ibnu Umar bercerita bahwa tadi saya tak jawaban itu ada di benak saya, cuma saya khawatir atau takut memberi menjawabnya karena yang tua-tua saja tidak menjawab. Dan juga melihat usianya yang sangat kecil, maka dia urungkan niatnya untuk menjawab. Ternyata ayahnya mengatakan, andai saja engkau memberikan menyampaikan jawaban itu, maka lebih baik bagi saya daripada ini dan ini. Ya. Inilah lanjutan dari hadis tadi yang sempat terpotong oleh keterangan tambahan, yaitu di riwayat yang lain yang didapatkan oleh Ibrahim ada tambahan buahnya tidak henti-henti. Inilah kelebihan kurma, kelebihan kurma. Yang kedua, yang pertama daunnya tidak jatuh, yang kedua buahnya tidak putus-putus. Ya, buahnya tidak putus-putus. Wallahu a'lam. Ya, al-ishkal fi hadha al-hadis baina itsbati la wa baina nafiha. Rawal al-Bukhari bi nafsi at-tariq an Ibn Nafi', an Nafi' an Umar radhiyallahu anhuma qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala akhbiruni بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. وأيضا ذكره النووي ويقول أن ابن إبراهيم هنا توهم. موجود في شرح, نقرأ الشرح ممكن. إبراهيم تلميذ مسلم. إيه أبي إسحاق, معروف أبي إسحاق. من ذكر أنه توهم؟ هذا نووي. ذكر النووي هنا, أنا أقرأ رواية بخاري. معنى هذا قوله لا يتحات ورقها, قال إبراهيم لعل مسلما قال وتؤتي وكذا, وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلا كل حين. يعني إبراهيم يقول لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين هكذا, لكن لفظ عند البخاري لا يتحات ورقها ولا وتؤتي أكلها. أيوة. هكذا في البخاري. معنى هذا أنه وقع في رواية إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضا من مسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. واستشكل إبراهيم ابن سفيان هذا لقوله ولا تؤتي أكلها خلاف باقي الروايات, فقال لعل مسلما رواه وتؤتي بإسقاط لا, وأكون أنا وغيري غلطنا في إثبات لا. هذا كلام من؟ كلام النووي. لا, وأكون أنا وغيري غلطنا. إيه غلطنا. النووي قال القاضي وغيره من الأئمة ليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم, بل الذي في مسلم صحيح بإثبات لا, وكذا رواه البخاري. إثبات لا مكرر أو ولا مكرر ورقها ولا مكرر, أي لا يصيبها كذا ولا كذا ولا هذا لا يعود إلى تؤتي أكلها بإثبات لا مكرر. أي لكن لم يذكر الراوي تلك الأشياء المعطوفة, ثم ابتدأ فقال وتؤتي أكلها كل حين. Tadi tentang tambahan yang dimasukkan di tengah-tengah hadis ini oleh perawi Muslim yaitu Ibrahim bin Sufyan, muridnya Imam Muslim, bahwa dia dapatkan di kan di sini kan tanpa itu didapatkannya dari Muslim langsung, bahwa ada tambahan riwayat wa tu'ti ukulaha. Kemudian juga ada riwayat yang lain wala tu'ti ukulaha kullahin. Jadi antara memberikan buah dengan tidak memberikan buah, karena lafaznya dua, yang satu menetapkan bahwa buahnya tidak henti-henti, yang satu mengatakan buahnya tidak henti-henti. Buahnya terus menerus. Yang satu lagi buahnya tidak terus menerus, mungkin itu tepatnya ya. Yang satu menetapkan, yang satu menafikan, seakan-akan terjadi kontradiksi. Ini yang membuat murid Imam Muslim ini bimbang. Ternyata dalam Sahih Al-Bukhari dengan lafaz dengan jalur sanad yang sama dari Nafi' dari Ibnu Umar. Jadi kata la di sini maksudnya adalah lanjutan dari yang pertama, yaitu tidak jatuh daunnya, kemudian tidak begini, kemudian tidak begini, kemudian tidak begini, cuma tidak disebutkan secara ringkas. Lalu di ujung, sementara buahnya tidak berhenti-berhenti. Jadi yang sebenarnya tidak terjadi apa-apa, cuma la-nya tadi itu terpisah dengan yu'ti. Terpisah dengan yu'ti. Jadi yu'ti tetap dia buahnya terus-menerus, dan ini yang ada pada kurma. Jadi kurma itu buahnya itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, dan ini keistimewaannya seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika menjadikan perumpamaan kurma dengan kalimat la ilaha illallah. Allah mengatakan asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin. Buahnya terus menerus. Jadi kita di bulan Ramadan sebelum puasa kita dapat buahnya. Setelah Ramadan juga ada. Sepanjang perjalanan umrah, jamaah umrah, itu setiap waktu ada buah kurma. Walaupun mungkin ketika dia berbuah ada musimnya, tapi hasilnya yang tidak pernah putus-putusnya. Hasilnya karena memang buah kurma tidak ada busuknya. Ada busuknya seperti buah mangga, seperti buah durian. Tidak ada. Tidak ada berulat. Kalaupun ada ulatnya, ulatnya ulat yang bersih, ulat bersih. Ya. Itu pun kalau tidak dijaga. Tetapi pada umumnya buah kurma ini buah yang tidak ada rusak-rusaknya. Makanya Allah mengumpamakan dia buahnya terus-menerus. Walaupun mungkin ada musimnya, karena untuk mematangkan kurma ini adalah hawa panas. Ya. Suhu yang sangat tinggi untuk melunakkannya. Yang itu ada di negeri Arab sana, walaupun di sini sudah mulai muncul ya di negeri kita, tetapi kualitasnya tentu sangat berbeda. Ya, kematangan sangat berbeda. Intinya riwayat yang sekarang ini yang dibimbangkan oleh muridnya Imam Muslim seakan-akan terjadi kontradiksi, ternyata tidak terjadi apa-apa. Karena menafikan tadi bukan menafikan buahnya yang selalu terus-menerus, tetapi menafikan sesuatu yang lain. Yang pertama tadi daunnya tidak jatuh. Apalagi tambahannya tadi? La yatahatu waraqa wala wala wala. Tatarraq ilai zakar tidak rusak apanya, pokoknya ditambahkan dengan kelebihan-kelebihan yang lain yang tidak menyentuh pohon kurma itu sendiri, kemudian barulah masuk kepada bahwa buahnya terus-menerus. Ya, buahnya terus-menerus. Jadi ungkapan muridnya Imam Muslim Ibrahim Ibnu Sufyan ini yang ada di tengah-tengah itu tidaklah membuat kita meragukan bahwa tentang keistimewaan pohon kurma yang buahnya, di antara keistimewaan yang buahnya tidak pernah berhenti dimanfaatkan oleh manusia. Lihatlah sekarang ya, kapanpun jemaah umrah ya datang, di mana di sana ada pohon kurmanya yang menghasilkan. Itu tidak ada, ini pohon kurma hasil panen tahun berapa? Ada bertanya? Tidak, dia tidak, kulitnya pun tidak menandakan ini lama, ini baru. Tidak ada mereka mengatakan ini baru dipanen loh, tidak ada. Semuanya nampak selalu segar. Selalu segar. Nah, cuma yang mungkin ada fase, ada tahapan yang dilalui oleh pohon kurma yang nanti kalau sudah lewat tidak lagi dinikmati. Yaitu kurma lunak yang dinamakan rutab. Nah, yang rutab ini memang masa berlakunya ada, tetapi kurma itu sendiri itu tidak ada masa berlakunya, tidak ada. Kalaupun di kotaknya ada waktu tanggal apanya, tetapi sebenarnya tidak berlaku pada pohon, pada buah kurma, karena dia tidak akan rusak. Ya. Yu'ti utu'ti ukulaha kullahin. Ini sebagai penjelasan tentang tambahan yang ada di tengah-tengah. Saya mungkin bagusnya ya di baris yang keempat itu, setelah waraquha, layaknya memang pantasnya ini diletakkan di alenia sendiri, tersendiri, agar tidak dipahami dia termasuk hadis. Ya. Setelah baris yang keempat, kata-kata waraquha dibuat dibuka tanda kurung petak, kemudian nanti berhenti di baris yang kelima sebelum kata qala bin Umar setelah hin, kullu hin, kemudian tutup kurung di sana, tutup kurung di sana, baru lanjut qala bin Umar. Jadi di antara dua kurung itu sebenarnya kalimat yang tidak ada hubungannya dengan isi hadis. Tidak ada hubungannya dengan isi hadis. Wallahu a'lam. Mungkin naqra fawaid muhimmah fi hadzal hadis. Intaha? La fawaid. Al hadis intaha? Intaha. Tayyib, iqra. Al fawaid muhimmah. Wa fi hadzal hadis fawaid, minha istihbab ilqa' al 'alim al mas'alata 'ala ashabihi li yakhtabira afhamahum wa yuraghibuhum fil fikr wal i'tina'. وفيه ضرب الأمثال والأشباه، وفيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها. وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه وقول عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي، أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته، وفيه فضل النخل. النووي di syarahnya memberikan kepada kita beberapa faedah dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, hadis Ibnu Umar dengan beberapa jalurnya, dari yang pertama dari Abdullah bin Dinar, kemudian Mujahid, kemudian Nafi', memberikan beberapa faedah dari hadis ini yang terdapat di halaman 290 ya, yang tadi kita dengarkan bahasa Arabnya. Wa fi hadzal hadis fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, istihbabu ilqa'il alimi al-mas'alah ala ashabihi liyakhtabira afhamahum. Ya, mustahabnya. Jadi Imam Nawawi mengungkapkan kata mustahab karena dilakukan oleh Nabi. Ya, jadi mustahabnya seorang yang berilmu untuk melontarkan pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya, untuk menguji pemahaman mereka. Ya, untuk menguji pemahaman mereka, dan ini salah satu dari manajemen pendidikan anak-anak. Kalau misalnya dalam perjalanan ini, dalam acara apapun juga, melontarkan pertanyaan untuk menguji sampai di mana pemahaman mereka, ini termasuk tuntunan pendidikan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa yuraghibuhum fil fikri wal i'tina, ini juga termasuk faedahnya, membentuk mereka untuk mengasah, membentuk mereka untuk mengasah otak. Karena nanti mereka akan berpikir, apa ya, apa ya, apa ya. Jadi otak itu terasah. Karena memang otak ini seperti yang dijelaskan para ulama, dia semacam pisau. Pisau, bila mana sering diasah dia tajam. Tetapi bila mana tidak digunakan untuk berpikir, ya, karena berpikir itulah asahannya. Ya, menganalisa, memikirkan, ya, bertafakkur, ini semua sebagai upaya mengasah otak. Makanya kata para ulama, di antara cara yang paling jitu untuk mengasah otak adalah menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran, dan juga untuk menguatkan ingatan. Cara untuk menguatkan ingatan adalah dengan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, وَفِيهِ ضَرْبُ الْأَمْثَالِ وَالْأَشْبَاهِ, dalam hadis ini juga ada faedah memberikan perumpamaan, memberikan perumpamaan dan menyerupakan sesuatu dengan yang lain karena ada titik-titik kesamaan, ada titik-titik unsur-unsur kesamaan antaranya, maka dipersamakan atau diperumpamakan sesuatu itu dengan yang lainnya. Dan ini termasuk juga metode pendidikan, ya, yang dituntun oleh Nabi, dan bahkan dari Al-Quran kita juga banyak mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, wa fihi tawqirul kibari kama fa'ala ibn Umar, Dalam hadis ini juga ada faedah menghormati yang tua. Seperti tadi yang tadi kita sampaikan, menghormati yang lebih besar usianya, yang lebih tua, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Dia tidak jadi menyampaikan jawabannya karena di situ dilihatnya ada yang tua-tua yang tidak menjawab. Nanti kalau dia yang jawab, sementara mereka tidak tahu jawabannya, kan mencoreng ketuaan mereka. Ya, mencoreng ketuaan mereka. Jadi ini luar biasa ya, cerdasnya para ulama mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lakin idza lam, ini ada pengecualiannya, lakin idza lam ya'rif al-kibarul mas'alata fayanbaghi lis-saghir alladhi ya'rifuha an yaqulaha. Ada catatan juga, jika yang lebih tua tidak mengetahui jawabannya, maka sebaiknya, karena anjuran memuliakan ini juga tuntunan lebih utama, tetapi bila dia menjawab juga ada sisi baiknya, maka sebaiknya bagi yang masih muda untuk menjawab pertanyaan itu. Karena Ibnu Umar kan berharap anaknya menjawab, berharap anaknya menjawab ya. Kemudian yang keempat, wafihi sururul insani binajabati waladihi wa husni fahmihi. Dalam hadis ini juga ada faedah berbahagianya seorang ayah dengan kecerdasan anaknya atau pemahaman anaknya, kesuksesan anaknya. Hafalnya anaknya satu juz Al-Quran, dua juz Al-Quran, hafalnya setengah Al-Quran atau 30 juz Al-Quran, atau prestasi-prestasi dalam menuntut ilmu yang lainnya, ini dituntun oleh agama, orang tua berbahagia. Berbahagia. Bahagianya seseorang atas kecerdasan anaknya dan pemahamannya yang baik. Dan diambil dari perkataan Ibnu Umar, Umar bin Khattab tadi, la'an qulta, ya, la'an qulta ahabbu ilayya, la'an takuna qulta hiyal nakhla ahabbu ilayya min kaza wa kaza, lebih saya sukai daripada ini dan ini. Dan An-Nawawi menjelaskan di sini maksud Umar, yaitu biasanya, ya, biasanya maksudnya kalau dia menjawab pertanyaan dan ternyata betul jawabannya, biasanya Nabi SAW akan mendoakannya. Ini yang diharapkan oleh Umar. Andai kata Ibnu Umar menjawab, nanti Nabi SAW akan mendoakan, seperti kejadiannya ketika Nabi bertanya kepada Abul Mundzir, Ubay ibn Ka'ab tentang ayat yang termulia di dalam Al-Quran, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ubay ibn Ka'ab, dan akhirnya Ubay menjawab dengan ayat kursi. Nabi SAW mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundhir. Liyahnika, ini yang ditunggu-tunggu oleh Umar. Andai kata Ibn Umar menjawab, maka Nabi akan memberikan apresiasi, doa yang luar biasa, dan Umar tentu sangat mengharapkan itu untuk anaknya Ibnu Umar. Ya. Kemudian Nabi akan mendoakannya dan mengetahui pemahamannya yang bagus dan kecerdasannya. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis ini yang kelima, yang menjadi inti dari diletakkan di bawah bab ini, yaitu menunjukkan keutamaan pohon kurma. Kalau begini, kalau kita mengetahui keutamaan pohon kurma, jangan nanti nilap berkah pula. Ya, pohon kurma berkah, punya keutamaan, nanti datang ke kebun kurma umrah, nanti dipeluk, dicium-cium, ditempelkan badan. Loh, kenapa? Pohon kurma itu ternyata utama. Utamanya dari sisi manfaatnya. Ya, dari sisi manfaatnya. Dia semua memberikan manfaat. Dari ujung akarnya yang menembus, yang membelah bumi, sampai ujung pohonnya, itu bermanfaat bagi manusia. Muslim, mukmin pun seperti itu. Orang beriman seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Fadhal. Dzakara An-Nawawi hina wajah syabah baina nakhlah wal muslim. Baik. Nakra am la? Imam Nawawi juga memberikan titik-titik kesamaan Ini juga penting bagi kita, apa saja bentuk kesamaan antara pohon kurma dengan mukmin. Tafadhal. Qala al-ulama'u wa shabahu an-nakhlati bil muslimi fi kathrati khairiha wa dawami dhilliha wa tibi thamariha wa wujudihi 'ala ad-dawam فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة ومن خشبها وورقها وأغصانها فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا للإبل ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها فهي منافع كلها وخير وجمال كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه فيواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك فهذا هو الصحيح في وجه الشبه وقيل وجه الشبه أنه إذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر وقيل لأنها لا تحمل حتى تلقح والله أعلم. Ada beberapa bentuk kesamaan yang ada antara pohon kurma dengan orang yang beriman. Di sini An-Nawawi menukilkan tiga pendapat ya. Yang pertama ini luar biasa. Para ulama berkata, lanjutan di halaman 291, para ulama berkata Nabi mengumpamakan seorang muslim dengan pohon kurma, yaitu karena banyaknya kebaikan yang terdapat pada pohon itu. Dia selalu rindang, buahnya bagus, keberadaannya tidak cepat mati. Pohon kurma itu sejak mulai berbuah bisa dimakan buahnya sampai pohonnya layu. Dan ketika pohon layu masih banyak manfaat yang bisa diambil darinya. Mulai dari kayunya, daunnya, dan rantingnya. Bisa dibuat kayu bakar, bisa dibuat tikar, bisa dibuat tali, bisa dibuat bakul, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling terakhir itu adalah biji-bijinya. Bisa dijadikan sebagai makanan unta. Lalu pohonnya yang bagus, pertumbuhan buahnya yang bagus, semua itu menunjukkan betapa banyak manfaat dan bagusnya pohon itu. Sebagaimana orang mukmin, semuanya baik. Mulai dari banyak melakukan ketaatan, berakhlak yang mulia, selalu melaksanakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, sedekah, melaksanakan semua ketaatan dan lain sebagainya. Inilah yang, ini komentar Nawawi, inilah yang benar tentang letak perumpamaan antara pohon kurma dan orang beriman. Ini bentuk-bentuk kesamaan yang dipilih dan dirojihkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia menukilkan pendapat bentuk-bentuk atau sisi-sisi kesamaan yang lain. Ada yang berpendapat samanya pohon kurma dengan orang yang beriman dari sisi letak perumpamaan itu, yaitu pohon kurma baru mati kalau ditebang dari kepalanya ya. Kalau orang beriman tebas kepalanya mati. Seperti itu pula pohon kurma. Ada pohon yang kalau ditebang akasnya dia tumbuh lagi tunasnya. Ya, tetapi kurma tidak seperti itu. Ini pendapat yang lain ya. Berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Ada juga yang berpendapat, ini yang ketiga, bahwa pohon kurma itu tidak akan berbuah sampai dikawinkan. Sama dengan manusia. Ya, cuma An-Nawawi rahimahullah tidak memilih, walaupun ada sisi benarnya ya, tetapi yang paling tepat adalah yang tadi dicontohkan pertama. Jadi karena memang pohon kurma semuanya bermanfaat, maka seorang muslim sebenarnya seperti itu pula kehidupannya di dunia, bermanfaat untuk semua ya, dari sisi dia untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk saudara-saudaranya yang sama-sama seiman dan seakidah, dan juga untuk semua kaum muslimin dan semua manusia ya, untuk yang saudara-saudara senegara, saudara-saudara semanusia, bahkan semakhluk pun orang yang beriman tetap memberi manfaat. Ya, bagaimana hewan mendapatkan manfaat dari seorang muslim yang dituntun oleh agamanya. Ini luar biasa. Ya, apa yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala.